Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari keempat dari 10 hari yang paling indah, 10 hari yang paling afdal untuk memperbanyak ibadah, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'amalin azka indallahi 'azza wa jalla wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fil 'ashril adha." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar pahalanya daripada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka semoga pertemuan kita di majlis ilmu ini, di rumah Allah yang penuh berkah, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang pahalanya berlipat ganda. Terlebih lagi akan kita pelajari ilmu yang paling penting. Tidak ada ilmu yang lebih penting dibandingkan ilmu ini, yaitu ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, yang kita ringkas dari kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafizahumallahu Ta'ala. Kita akan memasuki pembahasan tentang nama Allah Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan At-Tawwab. Empat nama Allah yang memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Yang pertama Al-Afu, artinya Allah yang maha pemaaf. Yang kedua Al-Ghafur, Allah yang maha pengampun. Al-Ghaffar yang ketiga, artinya juga sama, Allah yang maha pengampun. Dan At-Tawwab, Allah yang maha menerima taubat atau memberi hidayah untuk taubat. Inilah jemaah sekalian, empat nama Allah disebutkan dalam satu bab oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Kita lihat dalil-dalil yang terdapat di dalam bab ini. Syekh menyebutkan surat Al-Hajj ayat ke-60. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika wa man 'aqaba bimitsli ma 'uqiba bihi." Yang demikian itu barang siapa yang membalas seperti kezaliman yang dilakukan padanya. "Summa bughi 'alaihi." kemudian dia dizolimi, la yansurunnahu Allah, sungguh benar-benar Allah akan menolongnya. Innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang kebolehan orang yang dizolimi itu membalas sesuai dengan kezoliman yang dilakukan padanya. Itu boleh, tapi dengan syarat dia tidak boleh melampaui batas, yaitu dia balas lebih daripada kezoliman yang dilakukan padanya. Ini boleh dalam syariat, tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah bersabar, kemudian lebih dianjurkan lagi memberi maaf, kemudian lebih dianjurkan lagi membalas dengan kebaikan. Jadi ini adalah empat tingkatan orang yang dizalimi. Pertama, dia boleh membalas, tapi dengan syarat balasannya tidak boleh lebih dari perbuatan zalim tersebut. Kalau lebih, gantian dia yang berbuat zalim. Makanya hati-hati. Tingkatan yang kedua, yang lebih tinggi lagi, dia sabar, tidak membalas, dia tahan amarahnya. Tingkatan yang ketiga, lebih tinggi lagi, bukan hanya sekedar sabar, dia maafkan. Karena ada orang sabar, tapi dalam hatinya masih dongkol, mungkin masih dendam. Kalau dia maaf, kalau dia maafkan, maka dia dapat derajat yang lebih tinggi. Kemudian yang lebih tinggi lagi, yang keempat, dia membalas orang yang berbuat buruk kepadanya dengan kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran tentang sifat orang-orang yang bertakwa, wal kadhimin al ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang menahan marah, dan orang-orang yang menahan marah. Ini sifat orang yang bertakwa. Wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Jemaah sekalian, apa yang akan kita dapatkan kalau kita memaafkan kesalahan orang lain? Allah juga akan memaafkan kesalahan kita. Sebagaimana dalam surat An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada, tidak mendendam. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Jadi jangan terlalu berharap Allah mengampuni kita kalau kita sulit memaafkan kesalahan orang. Apalagi kesalahan keluarga kita, apalagi istri atau suami, harus selalu saling memaafkan. Kemudian, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di antaranya berbuat baik kepada orang yang menzoliminya. Jadi apa yang akan kita dapatkan? Cinta Allah. Makanya ini tingkatan paling tinggi. Orang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Maka kita akan menggapai tingkatan yang paling tinggi, yaitu cinta Allah. Inilah yang telah digapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berbuat buruk kepada beliau, beliau memaafkan dan beliau balas dengan kebaikan, yaitu beliau doakan supaya mereka dapat hidayah. Subhanallah. Nah, jemaah sekalian, yang menjadi dalil dari ayat ini adalah bagian akhir. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah benar-benar afuwun ghafur, yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka di sini terdapat dalil nama Allah Al-Afu dan Al-Ghafur. Kemudian ayat berikutnya surat An-Nisa ayat 99. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Maka mereka itulah Semoga Allah memaafkan kesalahan mereka, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang tidak sanggup berhijrah dari negeri kafir. Jadi ayat ini adalah rangkaian ayat yang menjelaskan kepada kita haramnya tinggal di negeri kafir. Dan ini adalah kewajiban, yaitu kewajiban berhijrah, berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat. Orang-orang yang tinggal di negeri kafir dan mereka tidak berhijrah, maka mereka disebut orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ketika mereka tidak berhijrah, mereka tidak bisa mengamalkan sejumlah kewajiban atau meninggalkan larangan. Misalkan wanita yang tinggal di negeri kafir, dia akhirnya tidak berhijab. Kenapa? Kalau berhijab syar'i, nanti dia dihukum oleh pemerintah kafir tersebut, didenda. Pemerintah kafir sebagiannya yang mungkin paling keras teriakannya soal HAM, soal demokrasi, soal kebebasan, tapi itu ternyata tidak berlaku bagi umat Islam. Umat Islam tidak diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Mau adzan saja sulit, mau bangun masjid sulit. Wanita pakai jilbab dilarang untuk muncul di tempat-tempat publik. Maka akhirnya wanita ini gak pakai jilbab. Kemudian dia beralasan, kan pemerintah melarang. Maka jemaah sekalian, alasan seperti ini tidak diterima oleh Allah. Di ayat sebelumnya, mulai ayat 97, Allah mengatakan, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat yang menzalimi atau dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, mati dalam keadaan berbuat dosa. Para malaikat bertanya kepada mereka, kenapa kalian ini? Kenapa kalian berbuat dosa? Apa jawaban mereka? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami orang-orang lemah di muka bumi. Termasuk kalau ada saudara-saudara kita misalkan di Palestina yang tidak bisa menjalankan agama, terutama pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak jemaah sekalian ini penting sekali. Kalau mereka tidak didik anak mereka dengan baik, kemudian mereka beralasan mereka ditindas oleh Yahudi, maka alasan ini tidak diterima oleh Allah. Kalau mereka mampu berhijrah, maka malaikat-malaikat berkata kepada mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa berhijrah padanya? Ini jawaban malaikat. Bukankah bumi Allah luas, kalian bisa berhijrah? Jadi para ulama itu ketika berfatwa, orang-orang Palestina yang tidak bisa menjalankan agama hendaklah berhijrah, itu bukan karena takut kepada Yahudi, bukan mendukung Yahudi, na'udzubillah. Itu karena ada ayat. Dan ini sudah difatwakan para ulama empat mazhab sejak dulu. Di satu negeri kaum muslimin tinggal, tidak bisa menjalankan agama dengan baik, dan mereka sanggup berhijrah, hendaklah mereka berhijrah. Dan berhijrah di sini untuk sementara waktu, sampai mereka punya kekuatan, mereka bisa berjihad kembali melawan orang-orang kafir tersebut. Seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu meninggalkan negeri yang lebih baik daripada Palestina dan meninggalkan masjid yang lebih baik daripada Masjidil Aqsa. Beliau meninggalkan Makkah dan meninggalkan Masjidil Haram untuk kemudian mendidik para sahabat, mendidik kaum muslimin agar punya kekuatan iman dan juga kekuatan fisik, kekuatan senjata, lalu kembali berjihad. Itu arti fatwa hijrah para ulama di masa ini terhadap kaum muslimin di Palestina. Cuman mereka enggak paham sebagian orang tidak paham lalu menjelek-jelekkan para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan para ulama yang lainnya yang berfatwa demikian. Iya. Jadi malaikat berkata kepada mereka, itu bukan alasan. Bukankah bumi Allah luas, kalian bisa berhijrah. Kemudian kata Allah, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Maka bagi mereka neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Kemudian Allah memberi pengecualian di ayat berikutnya, إِلَّا الْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita, dan anak-anak yang tidak bisa melakukan siasat dan tidak menemukan jalan untuk berhijrah. Ini pengecualian. Mereka enggak sanggup berhijrah karena mungkin sudah tua, karena dia wanita yang lemah, karena dia masih anak-anak. Maka faulaika asallahu ayyafu anhum, semoga mereka mendapatkan pemaafan dari Allah. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. Jamaah sekalian, inilah rangkaian ayatnya. Semoga mereka yang tidak sanggup berhijrah itu mendapatkan pemaafan dari Allah, karena Allah memiliki nama Al-Afu, Maha Pemaaf, dan Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi dari ayat ini kita bisa metik pelajaran, wajib berhijrah dan haram tinggal di negeri kafir. Haram tinggal di negeri kafir kecuali memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, memiliki kekuatan iman yang dengan itu dia dapat membentengi imannya dari godaan syahwat. Yang kedua, memiliki kekuatan ilmu, maksudnya ilmu agama, yang dengan itu dia membentengi dirinya dari serangan syubhat. Kemudian yang ketiga, dia di sana ada urusan penting, bukan pergi sekedar jalan-jalan, apalagi tinggal di sana. Pergi berwisata saja tujuannya cuma jalan-jalan, gak boleh, apalagi tinggal di sana. Nabi SAW mengingatkan kita, ana bari'u min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang berada di tengah-tengah orang musyrik. Jadi ini dosa besar, pergi berwisata apalagi tinggal di negeri kafir, itu adalah dosa besar. Nabi SAW berlepas diri dari orang yang melakukannya, kecuali dia punya urusan penting. Dan sebagian urusan itu hukumnya fardu kifayah. Contohnya apa? Dai yang berdakwah di sana, hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, inilah yang disebutkan dalam ayat ini, dia sanggup menjalankan agama. Dia tidak dilarang menjalankan syariat. Kalau ada negeri yang melarang kita mengamalkan syariat, seperti wanita enggak boleh berjilbab, laki-laki enggak boleh sholat, maka kita tidak boleh tinggal di negeri tersebut dan tidak boleh datang ke sana. Kita wajib berhijrah darinya. Jadi itu 4 syarat bolehnya kita datang ke negeri kafir, baik datang sementara waktu atau tinggal di sana, menetap di sana. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, tambah lagi syarat yang kelima, bagi orang yang punya keluarga, dia harus bisa menjaga keluarganya. Mungkin dia kuat imannya, bagaimana dengan anak-anaknya? Mungkin dia sudah mendalami ilmu agama, bagaimana dengan anak-anaknya? Ya jemaah sekalian, pernah ada seorang muslim yang tinggal di negeri kafir, dia mengeluhkan anaknya. Anaknya ada yang sudah jadi ateis, ada yang sudah jadi LGBT. Na'udzubillah. Ada juga muslim yang lain, anaknya baik-baik, tapi selalu diolok-olok temannya. Apa yang diolok-olokkan? Belum pernah berhubungan badan dengan lawan jenis. Subhanallah. Diolok-olok. Ini anak remaja setingkat SMP, SMA. Di kalangan mereka, kalau belum pernah berzina, itu dianggap kampungan. Na'udzubillah. Belum pernah berzina, dianggap kampungan, diolok-olok, diledek oleh kawannya, apalagi belum punya pacar. Subhanallah. Ini hati-hati jemaah sekalian. Ini syarat yang kelima, bagi orang yang punya keluarga, dia harus bisa menjaga keluarganya. Jadi berat sekali syaratnya untuk bisa tinggal atau pergi ke negeri kafir. Iya. Tapi sayang, sekarang ini di zaman ini terkadang pengungsi dari negeri muslim harus datang ke negeri kafir. Subhanallah. Datang sebagai pengungsi. Dulu umat Islam datang sebagai penakluk, menaklukkan negeri-negeri kafir, membuka negeri-negeri kafir, membuka kekafiran mereka, menghilangkan kekafiran mereka, dan menegakkan Islam di negeri kafir. Tapi hari ini datang sebagai pengungsi. Maka Allah katakan, orang-orang yang tidak sanggup berhijrah itu, semoga mereka mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini juga ada penyebutan nama Allah Al-Afu dan Al-Ghafur. Kemudian ayat berikutnya, surat Al-Ahzab ayat 73. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan Allah menganugerahkan taubat kepada orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini jemaah sekalian, Allah menjelaskan kepada kita sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan Allah adalah keimanan. Jadi ayat ini ada penetapan nama Al-Ghafur, juga Ar-Rahim. Ar-Rahim sudah kita bahas. Kemudian berikutnya surat Al-Fath ayat 14. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Yaitu orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar, ada dua kemungkinan baginya. Dia diampuni oleh Allah. Maksudnya kalau dia enggak tobat, kalau dia enggak tobat sampai mati, ada dua kemungkinan baginya. Dia langsung diampuni oleh Allah kalau Allah menghendaki, berarti dia langsung masuk surga. Atau dia diazab oleh Allah kalau Allah menghendaki, berarti dia mampir di neraka dulu. Tapi kemudian setelah bersih dosa-dosanya, dicuci di neraka, dia akan masuk surga. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan diampuni oleh Allah kalau mereka mati sebelum bertobat, dan mereka akan mendapatkan azab Allah kekal di dalamnya selama-lamanya, waliyadzu billah. Kemudian ayat berikutnya surat Thaha ayat 82. Wa inni laghaffarun liman taba wa aman wa amila salihan tsumma ihtada. Dan sungguh Aku benar-benar Maha Pengampun bagi orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, kemudian dia mendapatkan hidayah. Perhatikanlah jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah mengabarkan diantara namanya adalah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Sama, artinya sama dengan Al-Ghafur. Jadi andai kita menamakan nama anak kita, boleh kita kasih nama Abdul Ghafur, boleh kita kasih nama Abdul Ghaffar. Tetapi yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah Al-Ghafur. Iya. Dan Allah jelaskan dalam ayat ini, siapa yang Allah akan berikan pengampunan? Orang yang bertobat, orang yang beriman, dan orang yang beramal soleh. Dan mereka itu akan mendapatkan hidayah. Kalau Allah sudah mengampuni seseorang, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Kemudian yang berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 160. Wa ana at-tawwabur rahim, kata Allah, dan aku adalah at-tawwab, yang maha menerima tobat atau memberi hidayah untuk bertobat. Ar-rahim, yang maha penyayang. Maka dalam ayat ini ada penetapan nama Allah at-tawwab. At-tawwab bisa bermakna memberi hidayah untuk bertobat atau menerima tobat hamba-hambanya. Baik, sekarang kita lihat penjelasan Asy-Syaikh. Al-Afu, kata Syekh, makna nama Allah Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Huwa alladhi yamhu sayyiat wa yatajawaz anil ma'asi. Al-afu yang maha pemaaf maknanya adalah yang menghapuskan kesalahan-kesalahan dan memaafkan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah hapuskan, Allah maafkan. Wa huwa qaribun minal ghafur. Maknanya sebenarnya mirip dengan al-ghafur, walakinnahu ablaq minhu. Tapi dia lebih tinggi lagi. Dia mirip dengan al-ghafur, tapi dia lebih tinggi. Apa bedanya? Al-ghafur itu mengabarkan tentang as-sitir, Allah menutupi dosa. Sedangkan al-afu mengabarkan tentang al-mahwu, penghapusan dosa. Ini kalau al-ghafur, dosanya masih ada, tapi Allah tutupi. Sedangkan di dalam nama al-afu, Allah hapus dosanya, hilang dosanya. Jadi lebih tinggi daripada al-ghafur. Iya. Tapi jemaah sekalian, ini kalau disebut bersamaan, kalau disebut secara bersamaan, maka al-afu itu bermakna menghilangkan dosa, al-ghafur menutupi dosa. Namun kalau disebutkan secara terpisah, al-afu saja, maka sudah mencakup dua-duanya. Kalau disebut al-afu saja tanpa al-ghafur, sudah mencakup makna dua-duanya, menutupi dosa dan menghapuskan dosa. Kemudian kalau disebut al-ghafur saja, sudah bermakna al-afu di situ, menutupi dosa dan menghapuskan dosa. Ini ada kaidah penting. Ingat kaidah ini, membantu kita memahami, membantu kita memahami istilah-istilah dalam syariat. Kaidahnya berbunyi, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila mereka berdua berjumpa, maka mereka berdua berpisah. Apabila mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berjumpa. Ingat kaidah ini ya, penting ini. Banyak istilah-istilah yang kita kadang bingung, tapi dengan kaidah ini kita akan paham. Saya ulangi, idza jtama'a iftaraqa, apabila mereka berdua berjumpa, maka mereka berdua berpisah. Wa idza iftaraqa ijtama'a, dan apabila mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berjumpa. Artinya apa? Ada dua kata, kalau disebut bersamaan, artinya menjadi beda. Tapi dua kata itu, kalau disebut masing-masing bersendirian, tanpa yang lainnya, maknanya menjadi sama. Mirip dengan itu adalah iman dan Islam. Sekarang saya beri contoh lain. Iman dan Islam. Kalau disebut bersamaan, iman dan Islam, maknanya berbeda. Iman itu amalan batin, Islam amalan zahir. Tapi kalau disebut secara terpisah, iman saja sudah mencakup amalan batin dan zahir. Atau Islam saja sudah mencakup amalan batin dan zahir. Contoh lain, Ar-Rabb dan Al-Ilah. Nama Allah Ar-Rabb dan Al-Ilah. Ar-Rabb dan Al-Ilah kalau disebut bersamaan, maknanya berbeda. Ar-Rabb itu adalah pencipta, penguasa dan pengatur alam ini. Sedangkan Al-Ilah, Allah yang berhak disembah. Tapi kalau disebutkan terpisah, Ar-Rabb saja sudah mencakup dua-duanya. Dua makna itu tercakup di dalamnya. Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam ini, Allah pula yang berhak disembah. Begitu pula kalau disebut Al-Ilah secara bersendirian, maka itu sudah mencakup makna Rabb di dalamnya. Iya. Makanya ketika malaikat bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Rabbmu? Itu bermakna siapa Rabb yang kamu imani sebagai penciptamu, penguasamu, pengaturmu dan yang kamu sembah. Dua-duanya sudah tercakup di situ. Paham ya? Jadi begitu pula nama Al-Afu dan Al-Ghafur. Kalau disebutkan bersamaan, maknanya berpisah. Kalau disebutkan bersendirian, maka maknanya sama. Baik. Kemudian At-Tawwab, sebelumnya Al-Ghaffar tadi ya, Al-Ghaffar sama dengan Al-Ghafur, artinya sama. Berikutnya At-Tawwab. Kata Syekh, Huwallazi yatubu 'ala man yasha min ibadihi bitawfiqi litaubah. At-tawab itu adalah yang menganugerahkan taubat kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dengan memberikan taufik, hidayah kepadanya untuk bertaubat. Jadi itu makna at-tawab. Allah berikan hidayah kepada seseorang untuk bertobat kepada Allah, lalu Allah menerima tobatnya. Jadi subhanallah, orang yang bertobat itu menunjukkan Allah benar-benar sayang kepadanya. Dia sudah diberikan hidayah untuk bertobat dan juga Allah menerima tobatnya. Sebagaimana Allah sebutkan surat At-Taubah ayat 118, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah berikan tobat kepada mereka agar mereka bertobat. Maksudnya hidayah agar mereka bertobat. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah At-Tawwab, Maha memberi hidayah untuk bertobat serta Maha penerima tobat. Ar-Rahim, yang Maha penyayang. Syekh mengatakan wabil qabul laha, dan menerima tobat itu. Jadi memberi hidayah dan menerima tobat itu. Sebagaimana juga firman Allah, wa huwa alladhi yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Surat Asy-Syura ayat ke-25. Kata Allah, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dan dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi at-tawab itu memberi hidayah, yang Maha memberi hidayah untuk bertaubat dan Maha menerima taubat tersebut. Iya. Kemudian Syekh juga menjelaskan di dalam nama Allah Al-Afu dan Al-Ghafur terkandung sifat Al-Afu dan Al-Maghfirah, sifat memaafkan dan sifat mengampuni. Demikian, setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Makanya sering saya ingatkan, kalau seandainya nama Allah 99 saja, minimal sifat Allah 99. Itu minimalnya. Padahal nama Allah banyak, lebih dari 99. Dan sifat Allah lebih banyak daripada nama-nama Allah. Jadi bukan termasuk akidah Ahlus Sunnah membatasi sifat Allah hanya 20 saja. Itu bukan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Dan Syekh menerangkan juga, dua sifat ini termasuk sifat dzatiyah. Sudah kita pelajari di pembahasan mukaddimah, sifat Allah terbagi dua, dzatiyah dan fi'liyah. Dzatiyah artinya yang selalu melekat pada zat Allah, tidak pernah terpisah darinya. Tidak pernah terpisah darinya. Yang selalu melekat pada zat Allah, tidak pernah terpisah darinya. Jadi Allah zatnya Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Oleh karena itu kata Syekh, pengaruh dari sifat Allah ini kepada hamba-hambanya, maka Allah senantiasa memaafkan dan mengampuni hamba-hambanya sepanjang malam dan siang. Terus menerus Allah memberikan ampunan bagi siapa yang dia kehendaki dan bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun hamba-hamba tersebut dosanya sangat banyak, walaupun hamba-hamba tersebut dosanya sangat banyak. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika Allah menghukum kita, hukuman Allah itu hanya untuk sebagian kecil dosa kita saja. Andaikan Allah menghukum kita karena semua dosa-dosa kita, tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Sebagaimana Allah ingatkan di antaranya di surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Dan apabila Allah mengazab manusia disebabkan semua yang mereka kerjakan, maka tidak ada yang akan tersisa di muka bumi ini. Satupun tidak ada yang tersisa yang berjalan di muka bumi ini. Akan tetapi Allah mengakhirkan azab mereka sampai di waktu yang telah ditentukan. Juga di surat An-Nahl ayat ke-61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Seandainya Allah mengazab manusia karena kezaliman mereka, maksudnya karena semua dosa-dosa mereka, maka tidak ada yang Allah akan sisakan di muka bumi ini satupun yang bisa berjalan. Semuanya dihabisi. Akan tetapi Allah mengakhirkan mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Dan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun asbara ala adhan sami'ahu min Allah, li'annahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afiyahum wa yarzuquhum." Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang lebih sabar daripada Allah ketika mendengarkan sesuatu yang membuat marah, sesuatu yang menyakiti. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Sesungguhnya di antara manusia ada yang mendakwakan atau mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Ini membuat Allah marah besar. Akan tetapi Allah masih terus memberikan afiah kepada mereka, keselamatan, kesehatan di dunia, dan memberi rezeki kepada mereka. Jemaah sekalian, hadis ini sekaligus renungan bagi orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Siapa mereka itu? Ada tiga golongan. Yang pertama umat Nasrani yang mengatakan Yesus anak Allah. Yang kedua umat Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Yang ketiga kaum musyrikin jahiliyah yang mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Sungguh luar biasa kesabaran Allah atas mereka. Ucapan ini membuat Allah sangat murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat. Allah sebutkan dalam Al-Quran gambaran kemurkaan Allah. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Dalam surat Maryam kata Allah, mereka berkata, Allah yang maha penyayang memiliki anak. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah mendengarkan ucapan mereka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Langit itu sangat takut karena tahu Allah sedang murka. Hampir-hampir langit itu pecah karena saking takutnya kepada Allah. Dan disebutkan para ulama ahli tafsir, mengapa langit belum saja pecah? Belum juga pecah? Karena Allah masih menahannya. Sampai datang suatu saat dia betul-betul akan dipecahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tanshaqul ardu, dan bumi hampir terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung hampir runtuh. Subhanallah. Karena saking takutnya mereka kepada Allah, hampir saja makhluk-makhluk yang kuat, yang besar itu hancur berantakan kalaulah Allah tidak menahannya. Anda'u lirrahmani walada, karena manusia mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Jadi luar biasa, dahsyat sekali ketika manusia mengatakan Allah punya anak. Kenapa Allah marah? Karena ini penghinaan. Yang punya anak itu kan makhluk. Itu sifat makhluk. Ketika sifat makhluk disematkan kepada Allah, atau sebaliknya sifat Allah disamakan dengan sifat makhluk, maka itu penghinaan kepada Allah. Makhluk rendah, hina, kecil. Sedangkan Allah maha tinggi, maha agung, maha besar. Bagaimana bisa disamakan dengan makhluk? Oleh karena itu jemaah sekalian, sungguh sangat aneh kalau ada orang yang mengaku muslim lalu dia ucapkan selamat Natal, selamat merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Aneh sekali, enggak mungkin kalau dia mengaku muslim. Allah murka karena mereka merayakan Natal, karena mereka mengatakan Allah punya anak, lalu mereka rayakan hari kelahirannya. Kok ada orang muslim mengucapkan selamat, apalagi membantu perayaannya atau turut hadir di dalamnya? Dan Natal itu ibadah, bukan sekedar perayaan. Perayaan saja enggak boleh kita ikut-ikutan bantu, apalagi mengucapkan selamat. Apalagi itu bermakna ibadah bagi orang-orang Nasrani. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan pendapat. Sepakat seluruh ulama dari seluruh mazhab. Maksudnya ulama beneran. Dari mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, semuanya sepakat. Silakan buka kitab-kitab ulama empat mazhab. Haram hukumnya mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir, apalagi hari raya yang mengandung penghinaan kepada Allah, yaitu merayakan hari lahir anak Tuhan. Ini renungan bagi mereka, betapa sabarnya Allah atas mereka. Mereka menghina Allah, tapi Allah masih terus-menerus memberikan afiah kepada mereka, memberikan kesehatan, memberikan keselamatan di dunia, dan memberikan rezeki kepada mereka. Seharusnya dengan itu mereka taubat. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan maha pengampun dan maha pemaafnya Allah Azza wa Jalla. Tetapi bagi orang-orang kafir itu, pemaafan dan pengampunan Allah hanya berlaku sementara di dunia. Oleh karena itu Syekh menyebutkan pemaafan dan pengampunan itu ada dua macam. Yang pertama, afuhu al-am an jami'il mujrimin minal kuffar wa ghairihim. Pemaafan Allah yang bersifat umum kepada para pendosa, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun selain mereka. Bentuknya seperti apa? Allah lindungi mereka dari hukuman di dunia ini. Allah tangguhkan hukuman mereka, tidak dihabisi di dunia ini. Dan ini diantara penafsiran ayat وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Ada dua penafsiran ayat ini. Penafsiran yang pertama, maksudnya siapa yang mendapatkan, siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang akan mendapatkan rahmat. Yang tidak mengikuti beliau tidak akan dapatkan rahmat. Penafsiran yang kedua, ayat ini pun bisa bermakna yang tidak mengikuti beliau, maksudnya orang-orang kafir, juga tetap akan mendapatkan rahmat, tapi rahmat bagi mereka hanya di dunia. Apa rahmat bagi mereka? Allah tunda azab mereka. Di dunia Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dunia juga. Nanti mereka diazab di akhirat. Jadi ini pemaafan yang bersifat umum, pemaafan di dunia, rahmat di dunia, masih bersifat umum, berlaku untuk orang-orang kafir juga. Tapi di akhirat mereka tidak akan lagi mendapatkan pemaafan kalau tidak bertobat sampai mati. Kemudian yang kedua, pemaafan yang kedua, afuhu al-khas wa maghfiratuhu al-khasah. Pemaafan yang bersifat khusus dan ampunan yang bersifat khusus. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertobat, orang-orang yang memohon ampunan, beristighfar, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ditimpa musibah serta mengharapkan pahala dari musibah tersebut. Jadi Syekh menyebutkan di sini beberapa golongan yang mendapatkan ampunan khusus. Yang pertama, orang-orang yang bertobat, mereka dapat ampunan khusus. Maknanya adalah ampunan di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka tidak diazab, di akhirat tidak juga. Yang kedua, orang-orang yang selalu memohon ampun, beristighfar, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Yang ketiga, orang-orang yang selalu berdoa, berdoa kepada Allah agar dilindungi dari azabnya, berdoa kepada Allah agar dimasukkan dalam surganya. Yang keempat, orang-orang yang rajin beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amal-amal soleh adalah penyebab hamba diampunkan dosa. Kemudian yang kelima, orang yang ditimpa musibah lalu dia sabar dan mengharapkan pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu bi anhu khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah akan ampunkan dosa-dosanya, walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Jadi jemaah sekalian, makin besar musibah itu, makin besar pula ampunan yang Allah akan berikan kepada kita. Makanya orang-orang saleh itu, musibah mereka yang paling besar, karena pahalanya yang paling besar, ampunannya juga lebih besar. Dan musibah terbesar menimpa para nabi dan rasul, karena Allah hendak memberikan pahala kesabaran yang besar kepada mereka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling keras ditimpa bala adalah para nabi, kemudian tingkatan di bawahnya, kemudian tingkatan di bawahnya. Jadi musibah kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Untuk pahala yang besar apabila kita sabar, dan juga untuk pengampunan dosa-dosa kita. Iya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Semuanya pasti diampuni kalau bertobat. Kalau hamba bertobat, semua dosa akan diampuni. Kalau hamba tidak bertobat sampai mati, dosa syirik tidak akan diampuni. Adapun dosa selain syirik, bisa jadi diampuni, bisa jadi tidak. Paham ya? Kalau hamba bertobat, dosa apapun diampuni. Mau dosa syirik, kufur, sekufur apapun, semusyrik apapun orang itu, kalau dia tobat, Allah akan ampuni. Walaupun dulu dia memusuhi Islam, menghina Allah, menghina Rasul, kalau dia tobat, Allah ampuni. Dulu para sahabat kan ada yang begitu, memerangi Islam, seperti Khalid bin Walid. Dulu memerangi Islam, membunuh para sahabat Nabi SAW, hamba-hamba Allah yang terbaik. Bahkan paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Khalid bin Walid punya peran besar. Karena kalau tidak karena strategi perang Khalid bin Walid, kaum muslimin sudah menang di perang Uhud. Tapi karena Khalid bin Walid pandai strategi, melihat peluang, ketika turun pasukan pemanah, beliau melakukan manuver dan memukul pasukan kaum muslimin dengan pukulan yang sangat dahsyat. Banyak kaum muslimin yang wafat. Tapi kemudian Khalid bin Walid bertobat, dan hari ini kita kenal sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus kepada musuh-musuh Islam. Dan masih banyak yang lagi, masih banyak lagi. Mereka para penyembah berhala, tetapi kemudian mereka bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobat mereka. Jadi sebesar apapun dosanya, jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Tapi kalau enggak taubat sampai mati, dosa syirik dan kufur tidak akan diampuni. Sedangkan dosa lain tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, apabila kita telah mengenal Allah memiliki nama Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, dan memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, hendaklah kita selalu memohon ampun kepada Allah, meminta pemaafan atas dosa-dosa kita, dan bertobat kepadanya, serta tidak berputus asa dari ampunan Allah dan rahmatnya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-53, Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, yaitu ampunannya dan rahmatnya. Sesungguhnya Allah maha mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama masih berdoa kepadaku dan mengharap rahmatku, maka aku akan mengampunimu apapun dosamu dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai thumma staghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, andaikan dosa-dosamu memenuhi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Tidak peduli berapa banyak pun dosamu. Ya bena Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini Allah sebutkan 3 sebab mendapatkan ampunan. Yang pertama, berdoa dan berharap rahmat Allah. Yang kedua, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga adalah menjauhi dosa syirik. Ini dia kuncinya yang ketiga, menjauhi dosa syirik. Sampai dalam hadis ini dikatakan, walaupun dosa kita seisi bumi, asal kita berjumpa dengan Allah tanpa berbuat dosa syirik. Dan dikatakan dalam hadis ini, sedikit pun syirik itu tidak kita perbuat. Artinya, syirik besar tidak, syirik kecil juga tidak. Maka ketahuilah, inilah sebesar-besarnya sebab kita mendapatkan ampunan. Maka hadis ini menunjukkan sifat Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tetapi Allah mengampuni dan menyayangi itu lebih besar lagi kalau kita memiliki sebab-sebab. Berdoa, memohon rahmat, istighfar, dan sebab yang paling terbesar adalah tauhid, menjauhi dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan bahkan Allah telah menetapkan semua amal soleh menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayyiat. sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Makanya jemaah sekalian, kata para ulama, ketika kita mendapati orang-orang soleh itu melakukan dosa, orang soleh, ulama kah, para ustad kah, para kiai, para da'i, mereka manusia, mereka mungkin terjerumus dalam dosa. Jangan kemudian kita menjatuhkan mereka, karena Allah mengatakan sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan mereka banyak. Kita mencela mereka, kita dapat dosa mencela mereka, sementara kita tidak tahu dosa mereka sudah Allah ampuni. Terutama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, termasuk manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjelek-jelekkan sahabat atas kesalahan yang mereka lakukan. Perangan di antara para sahabat itu karena salah berijtihad. Kita enggak boleh kemudian menjelek-jelekkan mereka. Karena jemaah sekalian, kebaikan mereka seperti lautan. Pastilah keburukan mereka akan tenggelam di dalam kebaikan mereka. Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau salah berijtihad sehingga terjadi perang dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi kebaikan Muawiyah itu luar biasa. Beliau penulis Al-Quran, penulis wahyu. Setiap kita baca Al-Quran, pahala mengalir kepada beliau. Setiap ada amal soleh yang kita lakukan, pahala mengalir kepada beliau. Karena beliau yang menulis Al-Quran. Maksudnya menjadi juru tulis Nabi SAW, Muawiyah. Dan banyak lagi kebaikan Muawiyah yang kita enggak mungkin bisa menyamainya. Dan kebaikan mereka yang terbesar adalah menerima dakwah tauhid yang diserukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin manusia sekarang kalau hidup di zaman itu jadi pengikut Abu Jahal. Jadi pengikut Abu Lahab. Dan mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat sulit seperti itu. Iya. Jadi ini manhaj Ahlus Sunnah. Kalau para sahabat melakukan kesalahan, tidak boleh kita menjelek-jelekkan para sahabat. Ditambah lagi kisah-kisah tentang peperangan di antara para sahabat itu banyak yang palsu, banyak yang dusta, dibuat-buat oleh orang-orang Syiah dan orang-orang yang ingin menjelek-jelekkan Islam. Iya. Kemudian di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan segeralah melakukan kebaikan, apabila kamu melakukan kejelekan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Ini dari penyayangnya Allah, pengampunnya Allah, dan pemaafnya Allah kepada kita. Kebaikan kita Allah hapuskan, dengannya Allah hapuskan keburukan kita. Kemudian dalam riwayat Muslim, Syekh juga menyebutkan sebuah hadis dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menunjukkan Allah Maha penerima taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laullahu ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin." Sungguh Allah lebih senang, lebih bergembira menerima tobat seorang hamba ketika hamba itu bertobat kepadanya, melebihi seorang dari kalian yang menaiki kendaraan di padang pasir, fanfalatat minhu, kemudian kendaraannya itu hilang. Ketika dia beristirahat, kendaraannya hilang. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan di atas kendaraan itu ada makanan dan minumannya. Fa'isa minha, dia pun berputus asa darinya, karena dia sudah cari kesana kemari, enggak ketemu. Dia berputus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aisa min rahilatihi. Dia pun mendatangi sebuah pohon, bersandar di situ. berteduh di situ, dia sudah putus asa untuk mendapatkan kendaraannya kembali. Artinya dia sudah menunggu mati sudah. Enggak ada perbekalan, enggak ada kendaraan di padang pasir yang luas. Tidak ada sumber air. Dia sudah menunggu mati. Fa bainahu wa kadzalik idh huwa biha qa'imatun indahu. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba kendaraannya muncul lengkap dengan perbekalannya. Fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farh. Dia pun segera mengambil kendaraan tersebut. Kemudian dia berkata, karena saking senangnya dia, dia pun berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan akulah Rabbmu. Saking senangnya dia sudah enggak sadar. Seharusnya dia mau mengatakan, Ya Allah, engkaulah Rabbku, akulah hambamu. Jadi dia ingin menyatakan terima kasihnya kepada Allah atas pertolongan Allah. Tapi karena saking senangnya, dia salah ucap. Dan ini ucapan kekufuran. Makanya ini salah satu dalil, orang muslim yang melakukan kekafiran, enggak bisa otomatis kita kekafiran. Kita katakan dia kafir. Bisa jadi dia enggak sengaja. Bisa jadi dia tidak sengaja. Kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farh. Dia salah ucap karena saking senangnya. Maka hadis ini menunjukkan betapa senangnya Allah, betapa gembiranya Allah ketika seorang hamba bertobat kepadanya. Iya. Dan jemaah sekalian, di sini ada nasihat Syekh. Wa yanbaghi huna an yu'lam anna ilmal abdi bihadhil asma'al azimah babun azimun li naili 'alil maqamat. Sepatutnya dipahami bahwa ketika seorang hamba mengetahui nama-nama Allah yang maha agung ini, dia pahami betul nama-nama Allah yang maha agung ini, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, maka ini adalah pintu yang sangat besar untuk dia menggapai kedudukan yang tinggi. Subhanallah jemaah sekalian, kita memiliki ilmu tentang ini, kita sudah punya pintu untuk menggapai kedudukan yang tinggi. Inilah pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu tentang nama-nama Allah. Walasiyama ma mujahadati nafsi ala tahqiqi muqtadayatiha. Terutama kalau kita berjuang untuk merealisasikan konsekuensi dari nama-nama ini. Maksudnya adalah kalau kita tahu Allah itu Maha Pemaaf, kita selalu memohon maaf. Kalau kita tahu Allah Maha Pengampun, kita selalu memohon ampun. Kalau kita tahu Allah Maha Penerima Taubat, kita selalu bertobat. Itu jemaah sekalian yang harus kita lakukan. Itu konsekuensi bagi kita. Kalau kita sudah tahu nama-nama ini, maka kita harus banyak bertobat, banyak istighfar, memohon ampunan, dan tidak boleh berputus asa sedikit pun dari rahmat Allah. Ini konsekuensi yang harus kita miliki. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir, Syekh menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hadis qudsi. Aznaba 'abdun dhanban faqala Allahumma ighfir li dhanbi. Faqala tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi dhanban fa'alima anna li rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi dhanbi. Kata Allah, seorang hamba melakukan dosa, maka dia pun berkata, Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampunilah dosaku. Allahumma ighfir li dhanbi. Maka Allah berfirman, hambaku berbuat dosa, namun dia mengetahui dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan juga bisa menghukum karena dosa itu. Jadi ini ilmu yang kita miliki bernilai di sisi Allah. Ilmu apa itu? Ilmu mengetahui kita punya Rabb mengampuni dosa dan juga bisa mengazab karena dosa. Allah puji hamba ini karena dia punya ilmu tersebut. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi ini pentingnya menuntut ilmu. Kita mengenal Allah, dengan menuntut ilmu ini kita dapat pahala. Belum pula kita amalkan ilmu itu, kita baru belajar kita sudah dapat pahala, apalagi kalau kita amalkan. Summa ada fa'adnab. Tapi hamba ini kata Allah, dia kembali berbuat dosa. Faqala ay rabbi, ay rabbil firli dhambi. Dia kembali memohon ampun. Dia berkata, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, abdi adnaba dhamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhamba wa ya'khudu bidhambi. Maka Allah pun berfirman, hambaku berbuat dosa, namun dia mengetahui dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan mengazab karena dosa. Allah katakan lagi hal yang sama. Suma ada fa'adnaba. Kemudian hamba ini kembali lagi berbuat dosa. Faqala ay rabbi, rabbi ghafirli dhambi. Dia pun minta ampun lagi. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah juga berfirman, adnaba abdi dhamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhamba wa ya'khudu bidhambi. Hambaku melakukan dosa, namun dia mengetahui dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan juga mengazab karena dosa. Sampai akhirnya Allah mengatakan, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Silakan lakukan semaumu, sungguh aku telah mengampuni dosamu. Karena saking seringnya dia memohon ampun, sampai Allah mengatakan, silakan lakukan semaumu, aku sudah ampuni dosamu. Tapi ini hadis bersifat umum. Jangan kita klaim pada diri kita, saya enggak apa-apa sudah diampuni, enggak apa-apa saya berbuat dosa. Tidak, tidak seperti itu maknanya. Ini bersifat umum. Kita enggak tahu siapa yang Allah berikan nikmat ini. Salah satu yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW adalah para peserta perang Badar. Itu sudah Allah pastikan mereka. Allah berfirman kepada mereka, ini juga dalam hadis qudsi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan lakukan semau kalian, aku sudah mengampuni kalian. Ini sudah Allah pastikan mereka. Tapi di antara kita, kita belum tahu siapa yang Allah pastikan seperti ini. Jadi enggak bisa kita mengklaim, saya enggak apa-apa berbuat dosa, sudah Allah ampuni. Tidak bisa. Iya. Jadi ini menggambarkan secara umum, orang yang sering memohon ampun, sampai datang satu saat Allah mengatakan, silakan lakukan semaumu, aku sudah mengampunimu. Ini jemaah sekalian, semuanya menunjukkan kepada kita Allah memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalam namanya, Al-Afu yang maha pemaaf, Al-Ghafur, Al-Ghaffar yang maha pengampun, At-Tawab yang maha memberi hidayah untuk bertobat, serta maha penerima tobat. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Bismillah. Apakah solat taubat bisa atau boleh dilakukan setiap hari, misal setelah solat lail atau tahajud, walau tidak berbuat maksiat tapi merasa selalu melakukan salah atau khilaf? Jawabannya tidak. Karena dalam hadis yang berbicara tentang solat taubat disebutkan, apabila hamba melakukan dosa kemudian dia bertobat, kemudian dia solat 2 rakaat. Jadi ini bukan amalan harian, tetapi amalan ketika hamba terjerumus dalam dosa. Dan hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah memenuhi syarat-syarat tobat yang telah kita maklumi, yaitu syarat tobat yang 6. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Kalau ada orang bertobat dalam hatinya masih ingin lakukan lagi, tidak sah tobatnya dan tidak diterima oleh Allah. Yang kelima, tobatnya masih pada waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemputnya atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Kemudian yang keenam, kalau dia berbuat salah kepada orang lain, menzolimi orang, dia harus minta maaf atau minta penghalalan atau dia mengganti atau mengembalikan hak orang yang telah dia ambil. Iya. Jadi itu yang wajib dalam bertobat. Tapi kalau dia melakukan syirik besar, kufur akbar, sehingga dia murtad keluar dari Islam, maka kalau begitu dia harus tambah lagi kembali masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang tua saya meninggalkan warisan tanah sudah dijual harga 23 miliar. Tapi saya hanya mendapat 1 miliar karena sisanya dikuasai kakak saya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Kami berlima, laki-laki 3, perempuan 2. Haruskah menegur kakak saya atau diam saja? Harus ditegur karena dia berbuat zalim. Seharusnya dibagi seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, لِذَّكَرِ مِثْلُ حَذِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Bagi laki-laki, dia mendapat dua bagian wanita. Kalau di sini disebutkan laki-laki 3, perempuan 2. Maka kalau begitu, dibagi 8. Dibagi 8. Harta itu dibagi 8. Kemudian laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Iya. Jadi kalau laki-laki 3, perempuan 2, maka hartanya harus dibagi 8, lalu laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Iya. Ini kezaliman. Dan urusannya akan panjang sampai di akhirat kelak. Tapi sekali lagi, seperti yang telah kita bahas tadi, kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, lalu kita memaafkan, bahkan kita balas dengan yang lebih baik, maka itulah yang terbaik. Bahkan bisa jadi, kalau kita balas dia dengan lebih baik, maka itu akan menyadarkan dia. Iya, sebagaimana kata Allah, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu itu menjadi kawan yang paling setia. Ini dampak positif di dunia. Kalau kita membalas orang yang berbuat zalim kepada kita dengan balasan yang baik, maka itu bisa menjadi sebab menyadarkan dia. Iya. Dan di samping kita menegur untuk masalah warisan, boleh juga kita mengangkat ke pengadilan agama atau ke pemerintah. Boleh. Itu hal yang mubah kita lakukan. Iya. Pernah ada ustaz yang mengatakan, jangan main-main dengan istighfar. Karena kalau kita beristighfar dan kita masih mengulangi kesalahan yang sama, Allah bisa saja untuk tidak memaafkan kita. Bagaimana kalau kesalahan yang kita lakukan berulang-ulang itu, adakah karena memarahi anak-anak kita? Adalah karena memarahi anak-anak kita setelah memarahi anak kita beristighfar, lalu memarahi atau memukul anak lagi, dan begitu seterusnya. Pertama jemaah sekalian, memarahi anak, terkadang itu disyariatkan. Contohnya anak yang tidak sholat, harus orang tua marah. Itu disebut marah karena Allah. Bahkan wajib kita marah. Dan bahkan disyariatkan memukul. Kalau dia sudah 10 tahun gak mau sholat. Tapi ini pukulan ringan. Bukan pukulan berat. Bukan yang, pukulan yang membekas. Atau melukai, gak boleh. Pukulan ringan. Kalau dia sudah 10 tahun, diperintahkan sholat gak mau sholat, dipukul dengan pukulan ringan. Jadi bahkan itu disyariatkan. Itu bukan kesalahan. Iya. Itu marah karena Allah. Kalau itu yang dimaksud, maka tidak termasuk. Baik. Tapi kalau kita marahnya melampaui batas, lalu kemudian memukul melampaui batas, nah itu dosa. Nah jemaah sekalian, kembali ke pertanyaan, jangan main-main dengan istighfar. Kalau yang beliau maksud adalah kita mohon ampun tapi terus-menerus melakukan dosa itu, gak mau berhenti. Ini mirip dengan orang main-main memang. Makanya ulama salaf dulu mengatakan itu istighfarnya para pendusta. Dia mohon ampun tapi dia gak mau tinggalin dosa. Tapi jemaah sekalian, ketika dia mohon ampun dan dia bertekad tidak akan mengulangi dosa itu lagi, namun kemudian dia terjerumus lagi, maka dia tidak termasuk di sini. Dia tidak tercelah. Maksudnya tobatnya itu bukan main-main. Karena ketika dia bertobat, ketika dia mohon ampun, dia sungguh-sungguh. Walaupun akhirnya dia terjerumus lagi, tapi tobatnya sah. Tobatnya yang sebelumnya itu sah. Yang tidak sah, yang main-main itu, ketika hatinya masih punya niat lagi untuk melakukan dosa itu. Tapi kalau dia sudah gak berniat, dia sudah bertekad tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang, maka dia telah memenuhi syarat taubat. Walaupun di masa yang akan datang ternyata dia terjerumus lagi. Ya namanya dia manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Bukan sekali dua kali, selalu. Tetapi perhatikan lanjutan hadisnya, wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Selalu bertobat, berarti dia selalu berbuat salah dan selalu bertobat. Jadi jangan pernah berputus asa. Walaupun kita selalu terjerumus dosa, hendaklah kita selalu bertobat. Asalkan kita memenuhi syarat-syarat taubat. Iya. Dari ketiga tauhid, tauhid asma wa sifat yang paling banyak terjadi penyimpangan dalam memahaminya. Apa hikmah dari perbedaan ini? Apa maksud pertanyaannya ya? Kalau maksudnya apa hikmah umat Islam berbeda-beda pendapat sehingga ada yang benar, ada yang menyimpang, maka pertama jemaah sekalian, soal hikmah, hikmah itu bisa kita ketahui, bisa tidak. Allah yang lebih tahu apa hikmahnya. Yang jelas hikmahnya ada, tapi hikmah itu bisa kita ketahui, bisa tidak. Oleh karena itu, yang paling penting bagi kita bukan hikmahnya, namun bagaimana kita tunduk kepada syariat Allah. Sebagai contoh jemaah sekalian, Allah melarang makan babi. Mungkin kita gak tahu apa hikmahnya, tapi itu gak terlalu penting bagi kita. Yang penting kita tunduk dengan syariat Allah, jangan kita makan babi. Hikmah itu penting, tapi lebih penting lagi kita tunduk kepada syariat Allah. Iya. Adapun hikmah adanya perpecahan, adanya perbedaan-perbedaan pendapat, di antaranya agar kita punya usaha untuk mengikuti dan mencari jalan yang lurus. Mencari dan mengikuti jalan yang lurus. Di antara usaha itu apa? Belajar, menuntut ilmu. Dan lebih sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Karena ini di depan kita ada jalan mulus, ada jurang. Maka kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, bermohon kepada Allah supaya selamat dari jurang-jurang itu. Begitu pula agar kita sabar di atas kebenaran, tidak terpengaruh dengan kesesatan. Mungkin itu di antara hikmah-hikmahnya. Iya, tapi sekali lagi yang lebih penting bagi kita adalah berusaha untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut. Iya. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan engkau telah melampaui batas. Apa makna dari ayat tersebut? Melampaui batas itu artinya berbuat dosa. Artinya berbuat dosa. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri. Maksudnya adalah mereka melakukan dosa. Kenapa mereka disebut melampaui batas? Karena mereka menzolimi diri mereka sendiri. Berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Mereka menyebabkan diri mereka sendiri mendapatkan azab. Itu melampaui batas. Kalau dia mengandung juga perbuatan melampaui batas kepada orang lain, dosanya menjadi besar. Dosanya menjadi lebih besar. Iya. Bolehkah kita sering melakukan solat tasbih di bulan Dzulhijjah? Hadis tentang solat tasbih ini dikhilafkan para ulama, sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Saya lebih condong kepada pendapat yang mendhaifkan hadis tentang solat tasbih, wallahu alam. Saya berumur 39 tahun, tapi sudah sering sekali lupa. Apakah itu diakibatkan dosa-dosa di masa lalu? Apa ada doa khusus agar tidak mudah lupa? Jawabannya bisa saja. Lupa terhadap ilmu yang bermanfaat. Bisa saja terjadi karena dosa. Sama dengan orang sulit menghafal ilmu yang bermanfaat. Bisa saja terjadi karena dosa. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah pernah melantunkan bait-bait syair, Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku waqi' akan buruknya hafalanku. Buruk hafalan bisa jadi sulit menghafal, bisa jadi yang sudah dihafal lupa. Maka guruku waqi membimbingku untuk meninggalkan dosa. Dan beliau mengabarkan kepadaku, ilmu Allah itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat dosa. Iya. Doa, mungkin doa umum, meminta ilmu yang bermanfaat. Doa umum meminta ilmu yang bermanfaat. Di antaranya, Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Ini baca tiap hari. Di pagi hari baca. Ini zikir harian. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Wa rizqan tayyiban. Wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Iya. Anda ingin tanya, apakah kemaksiatan itu ada kaitannya dengan takdir dari Allah? Semua yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah. Bahkan sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kataballahu maqadir al-khalaik qabla ayakhluqa samawati wal-ard bi khamsina alfasanatin. Allah telah menulis takdir kejadian seluruh makhluk tidak ada yang tersisa. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Termasuk kita berjumpa di tempat ini. Termasuk ada yang tidur. Ada yang ngomong. Ada yang main HP. Sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Semuanya. Baik itu pahala dan dosa, ketaatan dan kemaksiatan, semuanya sudah Allah tulis. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ini di satu sisi. Dan di sisi lain, Allah juga memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Jalan apapun yang kita pilih tidak keluar dari takdir Allah. Oleh karena itu, ketika kita memilih, kita memilih dengan kemampuan memilih yang Allah berikan. Kita enggak seperti wayang yang Allah gerakan tanpa ada kemampuan kita. Jadi yang kita pilih betul-betul pilihan kita. Sehingga kalau kita pilih jalan yang salah, kita pilih berbuat maksiat, kita pantas disalahkan. Walaupun pilihan kita itu juga tidak keluar dari takdir Allah. Jadi dua hal ini jangan dipertentangkan. Antara kita memilih jalan ketakwaan atau kemaksiatan, dan semua berada dalam takdir Allah, tidak keluar sedikit pun. InsyaAllah di kesempatan yang lain kita bahas lebih detail tentang beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Apakah ucapan Allahummaghfirli dzambi atau Rabbighfirli dzambi boleh kita ucapkan sebagaimana dalam hadis qudsi tadi? Jawabannya sangat bagus. Sudah jelas ada dalilnya. Sangat bagus kita perbanyak ucapan ini. Wallahu alam, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.